Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum sanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatkila rahimanallah wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-16 belajar kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhabi Ibnu Idris karangan Al-Alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Rahimahullah ta'ala qala al-musannifu rahimahullah ta'ala syurutu al-marhuni syarat-syarat al-marhun. Sebenarnya sudah kita sebutkan rukun dari rohan gadai itu ada marhun, yaitu barang yang digadaikan, marhun bih sebab dari penggadaian yaitu hutangnya. Wan akidan dua orang yang berakad yaitu rohin wahuma yaitu arrohin orang yang memberikan gadai yaitu orang yang berhutang. Wal murtahin orang yang menerima gadai yaitu orang yang menghutangi. Kemudian ada sigoh rohin. Kemudian untuk marhun yaitu barang yang digadaikan. Syarat barang yang digadaikan seperti apa? Syurutul marhuni isnani. Syarat barang yang digadaikan ada dua. Yang pertama an yakuna ainan berupa ain. Sehingga tidak sah kalau barangnya itu barang yang digadaikan berupa hutang, ya. Maksudnya dia punya piutang ya. Berupa apa? Piutang. Berupa apa? Piutang meskipun yang berhutang adalah si murtahin ya. Jadi misalnya ini saya misalnya berhutang kan. Kemudian saya kan menggadaikan sesuatu, yang saya gadaikan adalah ain, tidak boleh dain. Tidak boleh berupa apa piutang. Misalnya saya punya apa? Punya piutang, menghutangi si seseorang berapa? Rupiah, kemudian saya gunakan utang tadi untuk gadai. Itu enggak bisa. Dan meskipun yang saya hutangi adalah si murtahin ya. Si murtahin itu sendiri ya, contohnya ya kita lihat di apa Munis Jalil. Contohnya Zaid menghutangi Amr 1.000 dinar misalnya. Zaid menghutangi Amr 1.000 dinar. Baik. Kemudian berarti Amr berhutang. Kemudian wa yastari Zaid. Zaid membeli dari Amr ya. Zaid membeli dari Amr sebuah barang yang nilainya adalah 1.000 dinar pula. Misalnya, dan tertunda, berarti dicicil. Ya, dicicil. Berarti Zaid nanti akan mencicil uang sebesar 1.000 dinar kepada Amr. Kemudian Amr meminta pada Zaid gadai, karena Zaid kan berhutang tadi, melunasi barang yang dibeli dari Amr. Maka tidak boleh bagi Zaid ya untuk menggadaikan 1.000 dinar yang tadi dihutangi Amr gitu loh. Jadi ini beda urusan. Yang pertama Zaid menghutangi Amr misalnya 1 juta. Kan? 1 juta. Kemudian di kesempatan lain Zaid membeli barang pada Amr. Harganya berapa? Sama 1 juta. Tapi cara membayarnya dicicil. Apa kredit cicil sehingga dia hutang kan ya, misalnya dicicil berapa kali berarti Zaid ini membeli barang pada Amr dicicil berarti Zaid punya hutang sama Amr ya, yaitu sejumlah 1 juta pula dicicil. Nah Amr meminta pada Zaid, nah karena kamu hutang pada saya ini kan mencicil, nah saya minta untuk apa kamu berikan gadai. Kemudian Zaid mengatakan Lah kamu kan utang pada saya 1 juta. Nah itu jadi gadainya. Nah itu enggak boleh. Gitu. Karena itu berupa dain. Nah, dain ini enggak bisa jadikan apa? Barang gadai, tidak bisa jadikan rohen atau marhun. Ya. Meskipun roh apa dain tadi yaitu pada murtahin, pada amr ya. Lebih-lebih lagi kalau pada orang lain, misalnya Zaid menggade amr minta Zaid ya untuk menggadaikan sesuatu, kemudian Zaid mengatakan saya menghutangi si Khalid. Nah, 1 juta. Itu jadi gadainya, enggak boleh. Karena itu dain, ya. Sebab dain. Harus berupa barang, bukan dain. Mana tadi? An yakuna ainan, harus ain. Kemudian yang kedua wa an yasiha bai'uhu. Barang yang digadaikan ya, ini harus sah dijual. Nah, nanti yang sah dijadikan sah untuk dijual maka sah dijadikan gadai. Maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak boleh dijual, misalnya barang wakaf. Barang wakaf. Misalnya Zaid tadi kan hutang pada Amr, kemudian Zaid diberi wakaf berupa kitab misalnya. Wakaf itu kan bisa ke person, bisa ke golongan atau ya golongan. Misalnya golongan itu ya kelompok, misalnya fakir miskin, ya, anak-anak pondok pesantren apa. Tapi bisa juga wakaf itu pada person. Nah, satu saat Zaid ini diberi wakaf berupa kitab. Maka karena wakaf ini tidak boleh ditasarufkan. Kalau Zaid diberi wakaf kitab, dia memanfaatkannya boleh, tapi enggak boleh dia mentasarufkan. Misalnya dijual enggak boleh. Nah, barang wakaf enggak boleh dijual, hanya dimanfaatkan saja. Nah, kemudian kitab yang ada pada Zaid ini mau dijadikan gadai kepada Amr tadi. Ini saya gadaikan kitab. Nah, enggak boleh. Karena apa? Kitab itu adalah barang wakaf dan barang wakaf tidak bisa dijual. Maka gadai itu harus yang bisa dijual. Meskipun nanti ada pengecualiannya, yang penting ini secara apa umumnya seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Ya, kita berusaha untuk tidak terlalu melebar juga. Ya, semoga nanti apa bisa dipahami ya. Oke, kemudian sekarang syarat suaranya putus-putus. Bisa cek yang lainnya. Tidak ya. Pin sinyalnya. Baik. Sekarang syarat apa? Almarhun bi. Surutu almarhuni bihi. Sekarang syarat marhun bihi itu apa? Yang menjadi sebab gadai. Kenapa menggadaikan? Ya karena berhutang. Ya. Ini hutangnya itu. Syarat marhun bihi itu ya, ya dainnya, hutangnya. Surutul marhuni bihi arba'atun. Syarat marhun bihi arba'ah. Kaunu dainan. Ya, kaunu, kaunuhu dainan. Marhun bihi atau berupa hutang. Dain. Maka tidak boleh kalau marhun bih berupa ain. Ya. Misalnya, seorang meminjamkan kitab pada yang lainnya. Boleh enggak? Kemudian ada dai, ada rohan di situ gadai, ya. Misalnya di sebuah perpustakaan ini mensyaratkan boleh pinjam kitab yang ini karena kitabnya berjilid-jilid, boleh pinjam, tapi apa harus memberikan gadai. Boleh enggak ini? Enggak boleh, karena ini bukan dain, tapi i'arah, ariyah, pinjaman. Kalau pinjaman ini beda dengan dain, ya. Beda dengan dain. Contohnya itu. Kemudian wa kaunuhu ma'luman lil 'aqidaini qadran wa sifatan. Dainnya tadi haruslah diketahui oleh kedua belah pihak, baik itu ukuran dan kriterianya. Sehingga kalau misalnya dainnya ini tidak jelas, ya, keduanya itu enggak paham, keduanya tadi si rohin yang berikan gadai atau murtain yang menerima gadai, keduanya tidak jelas akan dainnya, maka tidak sah rohnya. Jadi harus jelas apa ukurannya berapa, hutangnya yang hutang yang mana, ya, hutang yang mana, kemudian kriterianya apa, ukurannya, oh ini saya menggadaikan hutangku yang apa, yang saya hutang padamu misalnya bulan apa, ya, yang besarnya 2 juta itu, ini saya gadaikan ini misalnya laptop, nah, itu. Kemudian hutangnya apa, sifatnya misalnya, ya, kriterianya apa. Misalnya dia mereka misalnya hutang rupiah atau hutang dolar atau yang lainnya. Waqanuhu sabitan. Dan dainnya ini adalah sabit. Telah ada dalam tanggungan rohin. Jadi ada sabit, ada dalam tanggungan si rohin. Rohin itu yang berutang. Jadi gadai itu nanti datangnya gadai setelah ada hutang. Ya. Bukan gadai dulu baru hutang. Ya. Maka tidak sah mengambil gadai. Untuk apa? Utang yang akan dilakukan. Nah, gitu enggak bisa. Ini sekarang kasih gadai. Akad utangnya kapan? Besok. Nah, enggak bisa. Harus ada akad utang dulu, sudah ada. Harus dia hutang dulu. Ya, sudah sabit, ada baru. Itu nanti ada gadai. Ya. Jadi dain dulu, qobla rohen, ya. Dain dulu ada, hutang dulu ada, baru gadai. Ya. Wa kaunuhu laziman aw ayilan ila luzum binafsihi. Tadi untuk contoh yang tidak sabit, contohnya mau hutang besok kemudian sudah minta gadai. Atau di catatan kaki itu nafkah istri untuk hari besok. Ini kan dengan asumsi nafkah harian. Kemudian dia belum jatuh temponya ngasih nafkah, sudah dimintai apa? Yaitu gadai. Jadi kan belum waktunya. Kemudian kaunuhu laziman, dainnya harus lazim. Au ayilan, ayilan itu menuju ila luzum bin nafsihi, menuju lazim dengan sendirinya. Ya, ini istilah yang agak rumit. Ya, ini agak rumit. Maksudnya seperti apa? Ada lazim, ayil ila lazim, ila luzum. Ya, jadi ada paling tidak tiga istilah ya. Yang pertama istilahnya mustaqir, mustaqir. Ya. Mustaqir itu ya tidak bisa gugur, ya tidak bisa gugur. Atau hutangnya nggak bisa gugur. Dalam keadaan apapun tidak bisa gugur dengan sendirinya. Contoh, ya. Seseorang sewa, ya. Seorang sewa, setelah selesai dia seorang kan seseorang menyewa dengan hutang ya, belum dibayar dan dia telah menyelesaikan sewanya tersebut, telah memanfaatkan barang yang disewa. Bisa gugur enggak? Enggak bisa. Ya kan dia sudah selesai. Misalnya dia sewa rumah. Sewa rumah hutang kan belum dibayar. Ya. Kemudian misalnya satu bulan. Ya. Kemudian dia sudah selesai menyelesaikan apa? Menempati rumah satu bulan. Berarti dia menanggung hutang kan? Bisa gugur enggak? Enggak bisa gugur. Kemudian sudah selesai memanfaatkannya. Contohnya lagi kalau mahar setelah dukhul, sudah ada jima setelah dukhul, ini enggak bisa gugur. Kemudian alat bayar ketika jual beli setelah barang yang dibeli dikobet. Setelah dikobet. Misalnya kita beli barang dengan cara diutang. Barang sudah kita terima, nah, apakah hutang kita bisa gugur? Enggak bisa, kecuali dibatalkan. Ya. Gugur dengan sendirinya enggak bisa. Ini namanya mustaqir. Ya, ini mustaqir. Nah, nanti yang bisa ada gadai itu satu ini yang mustaqir, kemudian lazim. Lazim beda lagi. Ya. Saya sebutkan dulu ya, nanti kalau belum paham ya, sebutkan di anu dulu. Ini mah agak rumit. Kalau mustaqir tadi tidak mungkin gugur dengan sendirinya. Contohnya tadi ya. Sekarang ada istilah lazim. Bisa gugur kalau mukobilnya fasid. Ya. Mukobil fasid sebelum qabd. Contoh, kalau tadi rumah, ya, rumah tadi ketika akad untuk disewa itu sudah selesai akadnya, ya kan? Kemudian dia belum memanfaatkan rumah tersebut. Ya, rumah belum dimanfaatkan, tapi akad sudah selesai. Berarti otomatis dia berhutang, ya, karena belum dibayar. Bisa nggak gugur? Bisa. Kalau mukobilnya fasad, misalnya rumahnya apa? Ambruk, misalnya. Rumahnya ambruk, akhirnya jadi hutang nggak? Ya nggak jadi. Karena rumahnya apa? Ambruk. Kemudian mahar ketika belum dukhul. Kemudian alat bayar tadi ketika dibeli sebelum dikobet. Belum dikobet. Ini bisa gugur. Kalau belum dihutuhul, kemudian berpisah nanti antara suami dan istri dengan sebab perempuan lagi gugur. Kemudian tadi yang sewa rumah, tadi gugur hutangnya tadi karena apa? Rumahnya roboh misalnya. Atau barang yang dibeli tadi rusak, tidak bisa dimanfaatkan, belum dikobet. Jadi sudah akad selesai. Akad sudah selesai, beli sepeda. Akad sudah selesai kan. Posisinya utang. Maksudnya nggak langsung dibayar. Ya. Kemudian sepeda belum saya terima. Sepedanya sudah rusak. Berarti kan nggak jadi utang tuh. Nggak jadi kan. Ini namanya apa? Lazim. Ya. Lazim itu dia bisa gugur dengan fasadnya mukobil. Mukobil itu apa? Rumah yang disewa. Atau sepeda yang saya beli. Atau tadi perpisahan suami istri tadi. Nah ini bisa menerima gadai. Ya. Artinya kalau dia utang, di situ bisa disyaratkan ada gadai. Kemudian ada istilahnya ayil ila luzum, menuju luzum. Ini adalah yaitu dalam rentang waktu khiyar, dalam masa khiyar, dalam masa khiyar. Ini ke dalam masa khiyar, ini bisa gugur enggak? Bisa, karena dia ada khiyar. Ya. Ada khiyar. Artinya saya ada khiyar syarat misalnya. Misalnya saya beli barang, saya utang. Kemudian ada khiyar syarat, ya. Ada khiyar syarat. Bisa gugur enggak? Bisa gugur karena ada khiyar syarat enggak jadi nanti. Kan enggak jadi beli, kan? Berarti kan gugur, enggak jadi utang. Tapi ini ayil ilauzum binafsihi, ya. Ketika dia menuju lazim dengan sendirinya. Menuju lazim dengan sendirinya. Kalau nanti masanya khiyar itu sudah habis, misalnya khiyarnya 2 hari sudah habis menjadi lazim, ya kan? Menjadi lazim. Kalau lazim boleh dibatalkan enggak? Tidak boleh dibatalkan, ya kan? Ya, meskipun lazim tadi bisa menerima apa? Gugur. Nah, kalau yang tidak masuk ini di sini contohnya adalah hutang untuk akad kitabah. Akad apa? Budak mukatab. Ini dia tidak lazim karena bisa cancel. Ya. Bisa di cancel. Dari budaknya bisa meng-cancel. Jadi bisa mustaqir atau lazim atau ayil ila luzum bi nafsihi. Surutu rohin wal murtahin. Syarat rohin, rohin itu yang memberikan gadai, murtahin yang menerima gadai. Syaratnya yaitu isnan 2. Al ikhtiar, dia tidak dipaksa. Maka tidak sah kalau dipaksa. Sebagaimana akad-akad semuanya kalau dipaksa enggak sah. Kedua, ahli ahli atau atabaru. Dia punya kelayakan untuk melakukan akad tabarruk, akad sosial. Yaitu dia orangnya sudah balig, berakal, kemudian dia merdeka, kemudian dia memiliki, tidak dihajar, ya. Tidak dihajar. Tidak dihajar dengan safah, safih, atau dengan falas, yaitu bangkrut. Maksudnya dia punya kekuasaan. Jadi orang yang melakukan akad ini harus punya wewenang untuk melakukan akad tabarruk. Boleh baginya melakukan akad tabarruk, akad sosial. Contohnya enggak boleh apa? Wali dari mahjur. Mahjur itu misalnya anak kecil. Anak kecil kan atau misalnya tadi apa? Safih ya. Ada orang yang yaitu mubazir hartanya membelanjakan hartanya dengan mubazir kemudian dihajar. Nah, ini kan akadnya dia tidak sah, maka walinya yang melakukan akad ya untuk membeli barang dan sebagainya. Boleh enggak dia melakukan akad tabarruk? Enggak boleh. Tapi kalau akad tasarruf hanya misalnya beli dan sebagainya itu bisa, wali itu bisa, tapi kalau dia akad tabarruk belum punya wewenang. Karena akad tabaruk itu kan sosial, ini hartanya orang, ya hartanya orang, maka dia nggak bisa melakukan akad tabaruk. Tapi kalau akad tasarruf, ya jual beli, ya itu kan bukan tabaruk. Tabaruk itu sosial, berikan suatu tanpa imbal balik kan. Nah itu dia kalau wali nggak bisa, misalnya wali anak yatim, ini kan mengelola harta anak yatim, boleh nggak dia melakukan tasarruf jual beli harta anak yatim? Ya, untuk kepentingan anak yatim boleh, tapi bolehkah dia melakukan akad tabaruk? Ini harta anak yatim saya sedekahkan. Boleh enggak? Nah, dia kan enggak punya kewenangan untuk melakukan akad tabaruk. Maka enggak bisa. Maka nanti ada istilah mutlaqut tasarruf sama mutlaqut tabaruk. Jadi si fulan dihajar karena safih. Karena dia mengambur-ambur harta, nanti ada babnya hajar. Dia sukanya mengambur-ambur harta, uang dibuang ya. Dibelanjakan di jalan haram, dia itu diblokir, tidak boleh melakukan transaksi maliyah harta. Terus nanti siapa yang melakukan transaksi? Walinya. Ya, walinya yang melakukan transaksi harta tadi. Nah, berarti boleh, boleh. Tapi boleh enggak si wali ini menggunakan harta si fulan yang dihajar tadi untuk sedekah misalnya? Tabaruk. Kan enggak boleh, karena ini akad tabaruk. Nah, ini juga sama. Ini rohan ini, dia kalau dia punya kelayakan untuk tabaruk, maka dia tidak bisa. Karena akad rohan itu maksudnya dia apa? Tabaruk tadi. Di situ disebutkan, disyaratkan apa? Tabaruk. Di sini baik rohin sama murtahin ya. Ya, dia kalau jadi murtahin kan menghutangi. Ya, jadi misalnya boleh enggak si wali dari mahjur tadi kemudian menghutangi kepada orang lain? Ini bukan hartanya wali kan, hartanya orang yang dihajar. Digunakan untuk menghutangi orang lain. Ini kan akad sosial tabarruk. Ya kan enggak boleh. Sama di akad rohin sama ini, dia dari rohin atau murtahin. Sini harus punya kelayakan itu, ya. Ya siapa yang boleh akad tabaruk? Ya misalnya dia barangnya sendiri, maka boleh, ya. Dia barang-barang yang sendiri mau disedekahkan juga boleh, mau diberikan orang lain cuma-cuma boleh, nah, dia hadiahkan boleh. Tapi kalau dia mau jadi wali dari orang lain, misalnya dihajar tadi, itu nggak bisa akad tabaruk. Di sini disebutkan, contohnya demikian, ya. Jadi dia kalau jadi wali dari mahjur tadi, dia memberi gadai tidak bisa, juga menerima gadai tidak bisa. Menerima gadai berarti dia menghutang ya, kecuali darurat. Kita lanjutkan surutu sigoti rohn. Syarat sigoh rohn. Surutu sigoti rohni, ia surutu sigoti al-baik. Syarat sigoh rohn, gadai sama dengan sigoh baik jual beli. Ya, kemudian beliau memberikan contoh. Ya, kalau seandainya dia mensyaratkan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari rohen, seperti takodum al-murtahin, maka tidak mengapa, sah. Jadi misalnya apa? Yang berutang ini bangkrut. Ya, yang berutang bangkrut, kemudian nggak bisa melunasi. Nah, ini nanti ketika pelunasan, ketika yang menghutangi orangnya banyak, A, B, C, D. Tapi si A ini punya roh, menerima murtahin, menerima si A ini murtahin, menerima gadai dari si orang yang berutang tadi. Maka pelunasannya lebih diutamakan. Maksudnya takodum al-murtahin. Maksudnya ini ketika akad, gadai mensyaratkan nanti kalau kamu bangkrut, saya diutamakan. Saya dulu diutamakan daripada yang lain. Ya. Karena ketika dia mengutangi, dia menerima barang apa? Gadai. Jadi dia lebih berhak. Karena dia ada ikatan. Ya. Ada ikatan apa? Ada ikatan kepercayaan. Ya. Jadi misalnya, saya ulangi lagi ya. Saya berutang pada A. Saya berutang pada B. Saya berutang pada C. Saya berutang pada A, saya kasih gadai. Pada B tidak saya kasih, C tidak saya kasih. Ketika nanti saya bangkrut, ini lebih diutamakan yang saya beri gadai tadi, pelunasannya. Ya, dibandingkan yang menghutangi lain, orang lain yang menghutangi B dan C yang tidak menerima gadai. Ini konsekuensinya seperti itu. Nah, ketika dalam sigoh akad gadai tadi, si murtain mengatakan nanti saya diutamakan ya. Ketika kamu misalnya melunasi hutang, maka ini tidak mengapa. Karena apa? Ini sudah menjadi konsekuensi dari murtahin itu diutamakan dari penghutang, dari si orang lain yang dia menghutangi juga. Jadi asumsinya yang menghutangi banyak, ya, yang menghutangi banyak terjadi nanti bangkrut. Kemudian siapa yang diutamakan untuk dilunasi? Maka si orang yang menghutangi yang dia diberi gadai. Karena orang yang berhutang tidak mesti kan memberi gadai pada yang pada yang menghutangi ya. Nah, ini murtainya adalah dia diutamakan. Kemudian misalnya disyaratkan untuk kemaslahatan, misalnya mendatangkan saksi, maka ini juga sah. Tapi kalau disyaratkan sesuatu yang tidak ada tujuannya, nah itu nanti tidak teranggap. Secara umum adalah sama dengan sigoh, syarat sigoh baik. Suratu rohni, suratu ar-rohn. Gambaran rohn seperti apa? Suratu rohni, an yakuna li zaitin ala amrin alfu dinar. Nah, kalau di bab utang-piutang dan bab-bab yang lain, kalau ala itu menanggung wajiban, menanggung berat itu ala. Ya. Kalau li itu menanggung, mempunyai hak, mempunyai keuntungan. Nah, nanti dipakai di konteks-konteks kalimat dimanapun seperti itu. Da'a ala, nanti mendoakan apa? Kejelekan. Ala siapa? Ala bulan ya, bulan kena kejelekan. Kalau da'a li Zaid, Zaid diberi doa, didoakan kebaikan. Li. Ini di bab utang juga. Kalau yang setelah ala ini yang berutang. Kalau setelah li, lam, itu yang mempunyai piutang, yang menghutangi. Ya. Karena nanti sering di kontes kalimat lahu, lahu, lahu. Lahum. Li, lana. Artinya punya hak. Ya, punya apa? Punya hak. Lahu, titik-titik. Lahu, titik-titik. Kebalikannya adalah ala. An yakuna li Zaidin ala amrin alfu dinar. Ya. Ini berarti apa maksudnya? Yang berutang siapa ini? Amrnya. Karena amr terkena ala. Ya. Ya. Ini kalau enggak, kita enggak apa biasa ya. Enggak biasa dengan istilah apa. Ini. Namanya apa? Istilahi ya. Ya. Istilahi. Nanti susah dipahami ya. Kalau hanya letterlek itu kan maksudnya apa? Li, ala. Ya. Berarti Zaid ini menghutangi Amr 1000 dinar dainan laziman dengan utang yang sudah lazim. Ya. Berarti sudah selesai akad, sudah lazim. Kemudian fayakul Amr li Zaid. Kemudian Amr mengatakan pada Zaid, Amr yang punya hutangan, Zaid yang menghutangi. Amr mengatakan, rohan tuka dari bi alfi aladhi laka alaya. Ya, saya gadaikan rumahku ini dengan apa? Atau karena hutang hutang saya padamu, yaitu 1.000 dinar misalnya. Fayaqulu Zaid, Zaid mengatakan qabiltu. Maka rohinnya siapa ini? Rohin. Rohin, rohinnya siapa? Siapa rohinnya? Zaid. Zaid yang memberi Zaid yang Zaid apa Amr? Amr ya. Amr ya. Ya, rohin itu yang memberikan gade. Memberikan gade itu kan yang berutang ya, Amr ya. Ya. Murtahinnya yang Zaid. Ya. Ini istilah-istilah dasar harus tahu dulu ya. Ada istilah tadi lam sama ala, rohin, murtain harus benar-benar tahu dulu. Kalau enggak nanti berulang di dalam bahasan-bahasan ini rohin, murtain ya, bisa keliru kebalik-balik. Baik. Kemudian kita ambilkan di Munis Jalis beberapa hukum tentang rohan. Yang pertama, ya juzu li rohin, ya boleh bagi rohin, yaitu orang yang berhutang, orang yang berikan gadai, orang yang menyerahkan barang gadai, boleh bagi rohin untuk fasakh akad rohan, membatalkan akad gadai. Ya, ketika barang gade belum diserahkan kepada murtahin. Ya. Jadi kalau mau menggadekan, ya, menggadekan handphone, handphonenya belum diterima sama murtahin, boleh dibatalkan. Ya. Kalau sudah diterima gimana? Tidak boleh dibatalkan dari sisi rohin. Saya menggadekan handphone pada Zaid. Kalau handphone belum diserahkan, belum terima Zaid, boleh saya batalkan. Saya batalkan, enggak jadi saya menggadaikan. Itu masih boleh. Tapi kalau handphone sudah diterima sama Zaid, Zaidnya adalah murtahin, maka enggak boleh bagi saya batalkan. Ya, saya tarik kembali, enggak boleh. Jadi, menjadi lazim dari sisi rohin. Enggak bisa cancel ya. Tapi dari sisi murtahin, jaiz. Artinya kalau Zaid mengatakan, udah enggak usah pakai gade-gade, bawa aja. Nah, berarti kan dibatalkan. Boleh, karena jaiz minal murtahin ya. Untuk bagi murtahin itu jaiz, bagi rohin apa lazim. Hukum yang kedua, rohin tidak boleh bagi rohin. Jadi misalnya saya tadi yang menggadaikan barang setelah lazim rohinnya, tidak boleh untuk mentasorufkan barang gadai. Yang tasoruf ini nanti bertentangan dengan rohen. Ya. Misal, ya misal, yaitu dia digadaikan lagi dengan hutang lain. Saya kan menggadaikan handphone karena hutang pada Zaid. Kemudian saya hutang pada Amr. Kemudian saya berkata pada Amr, saya gadekan handphone ini, handphonenya sudah saya gadekan pada Zaid. Ini enggak boleh ditasarufkan. Atau dijual, atau dihibahkan, enggak boleh. Atau disewakan, enggak boleh kecuali dengan izin murtahin tentunya. Kalau diizinkan ya enggak apa-apa. Jadi saya gadekan pada Zaid sepeda. Kemudian saya sewakan sepedanya, enggak boleh. Tapi kalau Zaid mengatakan ya udah enggak apa, sewakan aja. Tapi tetap jadi barang gadai, nah itu diizinkan enggak apa-apa. Kemudian barang gadai itulah barang amanah. Ya, barang amanah di sisi murtahin. Kalau statusnya barang amanah, itu nanti maksudnya murtahin itu yadul amanah. Murtahin yadul amanah, tangan amanah. Apa itu tangan amanah? Yaitu tangan amanah, kalau dia jadi membawa satu barang, menguasai satu barang, membawa, dia tidak wajib mengganti kalau barangnya rusak. Kecuali dia itu apa? Ta'addi atau taksir. Kecuali dia melampaui batas atau ceroboh. Ya. Kalau enggak ceroboh, enggak melampaui batas sesuai dengan SOP, dia enggak wajib ganti. Karena dia ini namanya tangan apa? Amanah. Yadu amanah. Sehingga misalnya si Zaid menerima gade sepeda. Sepeda sudah diletakkan di tempat yang aman, ya. Standar penyimpanan, ya kan? Ditutup, di garasi, dikunci. Kemudian hilang. Dia enggak nanggung karena yadu amanah. Karena dia tidak ceroboh, tidak melampaui batas sesuai dengan prosedur. Tapi kalau dia ceroboh atau melampaui batas, misalnya dia menerima sepeda tadi sebagai barang gade, ditaruh sembarangan, di emper, di teras. Rumahnya enggak ada pagernya. Ya, sepedanya dibiarkan saja seperti itu. Dicuri, dia wajib nanggung. Karena apa? Yaitu apa? Dia apa? Tidak sesuai dengan prosedur. Yang berikutnya nomor 4. Jika barang gade tersebut menjadi rusak ya atau hilang sedangkan si murtahin tidak melampaui batas dan tidak ceroboh, maka hutang tidak berkurang sedikit pun. Ya. Hutang tidak berkurang sedikit pun. Dan diantaranya, kalau hutang dilunasi sebagian, maka barang gade tetap lazim, tidak berubah statusnya. Ya, tetap apa? Tidak bisa kemudian diambil. Di kapan barang gade itu sudah bisa diambil, terlepas tidak lazim lagi ketika utang sudah dilunasi semuanya. Kalau baru sebagian, maka statusnya tetap lazim, nggak berpengaruh. Ya. Ya, kemudian udah cukup ya. Ya, masih ada yang lain, teman. Insya Allah itu sudah mencukupi tambahannya. Al-qardu, utang piutang. Al-qardu. Al-qardu lugatan al-qad'u. Al-qad'u yaitu memutus, memotong. Wa syar'an tamliku syai' biradhi badali. Apa ya tamlik, apa tamlik? Memindahkan kepemilikan. Dengan nanti dikembalikan gantinya. Gantinya dikembalikan. Dikembalikan dengan gantinya. Nah, ini takrif dari utang piutang qard. Dan nanti mempengaruhi akad-akad apa yang kita jumpain masuk qard atau enggak. Gitu. Akad ini ada akad baru, ini masuk qard atau tidak? Ya, masuk definisi enggak. Nah, kalau definisinya seperti ini, ya berarti masuk. Ya, jadi dia jadi qard itu memindahkan kepemilikan. Misalnya orang mengutangi uang itu kan. Berarti orang yang berutang nanti sudah memiliki uang itu. Boleh enggak dia gunakan untuk berbagai macam kebutuhannya? Boleh karena sudah tamlik, berubah kepemilik. Berubah kepemilikan dari yang menghutangi kepada orang yang berutang. Sudah berpindah kepemilikan. Dan nanti dia yang mengembalikan badal, ganti dari itu. Ya. Bukan barangnya itu. Tapi apa? Gantinya. Beda dengan misalnya titipan. Kalau titipan itu kepemilikan nggak pindah, wadiah. Kemudian dikembalikan barangnya yang sama. Ya, seperti itu ya. Kemudian di antara apa? Di antara hukum menghutangi, hukum menghutangi. Hukum menghutangi itu hukumnya sunnah. Jika orang yang dihutangi bukan dalam keadaan darurat, ya. Tapi kalau yang dihutangi dalam keadaan darurat menjadi hukumnya wajib untuk memberikan hutang. Kemudian hukumnya haram jika ada sangkaan kuat yang berhutang nanti di menggunakan hutang tersebut dalam atau pada jalan kemaksiatan, untuk kemaksiatan itu haram. Ya biasa apa judi, kemudian hutang. Nah, untuk judi biasanya kan. Nah, haram dipinjamin, haram malah dosa. Bisa makruh kalau nanti ada persangkaan kuat ditasarufkan digunakan untuk hal yang makruh. Ya. Gunakan untuk hal makruh. Itu hukum orang yang menghutangi. Sekarang hukum orang berhutang. Yang berhutang, ya. Kalau posisi terpaksa maka boleh. Ya boleh. Sama saja apakah nanti bisa diharapkan bisa melunasi atau enggak. Karena sudah terpaksa. Boleh hukumnya. Sudah harus. Ya. Mutor. Kalau enggak terpaksa, ya tidak terpaksa, tidak darurat. Hukumnya haram berutang jika tidak bisa diharapkan untuk melunasi. Itu tambahan saja ya. Kemudian arkanul qardi, rukun-rukun qard. Arkanul qardi arba'atun, yaitu muqridun, orang yang menghutangi. Wa muqtaridun, orang yang berhutang. Wa muqrad, yaitu barang yang dihutangkan. Wa siwah, siwah. Itu ijab qabul. Muqrid itu yang memberi hutang. Muqtarid, orang yang berhutang. Muqrad, barangnya yang dihutangkan. Siwah, ijab qabul. Di catatan kaki, Musani mengatakan seandainya tidak dikabul secara lafad atau tidak ada ijab yang muktabar dari muqrid, maka tidak sah. Sehingga haram bagi orang yang berhutang tadi untuk mentasarufkannya karena belum pindah kepemilikannya. Ya. Artinya apa? Berpindah kepemilikan barang yang dihutang tadi ketika akadnya sah. Enggak sah kalau enggak ada ijab kabulnya tadi. Karena tadi harus apa? Ada kabul secara lafad dan harus ada ijabnya. Surutul muqrid, syarat orang yang menghutangi. Ya. Syarat orang yang menghutangi yang pertama, syaratnya surutul muqridi ifnani. Syarat orang yang menghutangi ada dua. Yang pertama, al-ikhtiyaru, yaitu ikhtiar, mukhtar, dia tidak dipaksa. Maka tidak sah kalau dipaksa untuk menghutangi. Kemudian wa'ah ahliyatu tabarru'i bima yuqriduhu. Ya. Ya, sebelumnya kita kembali ke catatan kaki nomor 1 tentang masalah ijab qabul. Ada namanya tadi kalau misalnya ijab qabulnya enggak ada, kemudian si muqtarid, orang yang berhutang, misalnya sudah menerima uang, kemudian ditasarufkan. Maka dia menanggung nanti. dan dikecualikan al-qard al-hukmi. Ada qard utang yang hukmi yang tidak butuh ijab kabul. Contoh kata beliau, it'amul ja'i', memberi makan orang yang lapar kelaparan. Wa kiswatu al-'ari', memberi baju orang yang telanjang enggak punya baju. Ini dia dimasukkan dalam qard, kan, tapi dia tidak butuh ijab kabul. Ya, itu di catatan kaki. Kemudian di catatan kaki dari Syekh Salim Al-Bukair, bahasanya memberikan makan pada orang lapar dan memberikan baju kepada orang yang tidak punya baju dan semisal keduanya, itu menjadi qard, tidak menjadi qard, kecuali yaitu yang diberi itu kaya. Ya, yang diberi adalah kaya. Kalau yang diberi adalah miskin, yang diberi baju miskin, yang kelaparan diberi makanan adalah miskin, kemudian yang memberi adalah goni, kaya, maka ini sedekah. Maksudnya sedekah. Jadi kalau misalnya yang memberi kaya, yang diberi kaya, ini bisa qard, masuk qard. Yang memberi baju kaya, yang telanjang kaya. Yang memberi makanan adalah orang kaya, yang diberi makanan yang kelaparan kaya, ini masuk qard. Kemudian kalau keduanya miskin, ya, yang memberi makanan miskin, yang diberi juga miskin, ini juga qard masuknya. Ya. Kemudian yang memberi makanan adalah miskin, ya. Kemudian yang diberi kaya, ini juga apa? Qard. Ini orang kaya kelaparan, kemudian ada orang miskin ngasih makanan, ini masuk qard. Tapi kalau yang memberi orang kaya, yang kelaparan yang miskin diberi makanan, maka ini bukan qard, tapi apa? Masuk sedekah tadi ya. Bukan qard. Karena apa? Kalau di Munis Jalis ini bukan qard, karena orang-orang kaya itu wajib menafkahi orang miskin secara kifayah, fardu kifayah. Gitu. Jadi kan bukan hutang, sudah kewajiban secara fardu kifayah. Allah alam soal. Ya, tadi sampai surutul muqrid isnan al-ikhtiyar, tidak dipaksa, kemudian ahli atau tabaruk bima yukriduhu. Ya, tadi sudah kita contohkan. Ini kan dia muqrid, orang yang menghutangi. Dia harus punya kelayakan untuk berakad sosial. Yaitu harus dia apa? Ahli atau tabaruk. Contoh kalau kata Musonif di catatan kaki, tidak sah ikrot al-wali mal mala yaitu mahjurihi bila dururoh, karena dia bukan ahlu tabaruk. Jadi tadi kita contohkan, dia ada orang dihajar, punya harta, tidak bisa diblokir, dia tidak bisa melakukan muamalah maliyah, ya. Jual beli enggak bisa. Kemudian yang melakukan si wali. Boleh enggak si wali ini menggunakan hartanya si mahjur untuk dihutangkan pada orang lain? Nah, enggak boleh. Karena dia tidak punya kelayakan tabaruk, akad sosial. Jadi sudah kita contohkan ya. Yang bisa dicontohkan juga misalnya dia wali anak yatim ya. Boleh enggak harta anak yatim ini ditabarukkan? Ya. Kemudian ini harta anak yatim sudah dihutangkan ke orang lain. Jadi dia nggak punya pemenang untuk akad tabarruk. Tapi kalau akad tasarruf, untuk tasarruf boleh. Artinya dia misalnya untuk jual beli. Ini harta anak yatim digunakan untuk membeli apa makanan untuk makanan anak yatim kan, untuk kebutuhan beli pakaian. Ini kan berarti dia itu mewakili ya sebagai wali dari anak yatim. Ya, dia nanti beli barang untuk kebutuhan anak yatim, kemudian beli makanan. Boleh nggak? Boleh. Dia namanya ini masih punya apa kelayakan tasarruf. Tapi dia nggak boleh untuk akad tabarruk. Ya. Dihutangkan orang lain misalnya. Ini kan akad tabarruk kan, utang akad sosial. Tapi yang dicontohkan di sini wali dari mahjur ya, wali dari mahjur. Kita lanjutkan surutul muqtarid. Sekarang syarat orang yang berhutang. Surutul muqtaridi isnani, ada dua, ikhtiar yaitu muhtar, orangnya muhtar tidak dipaksa, wa ahliyatul muamalah. Nah, ini kelayakan muamalah. Jadi bukan tadi tabaruk ya. Kelayakan muamalah, muamalah kata musannif balighun aqilan ghairu mahjurin alaih. Meskipun wa illam yakun ahla litabaruk. Jadi dia balik, kemudian berakal, tidak dihajar, ya, meskipun dia tidak punya kelayakan tabarruk. Maka contohnya di sini budak yang diizinkan oleh tuannya untuk bertransaksi, boleh dia berhutang. Karena tadi masih bisa apa melakukan akad muamalah. Kemudian syaratul muqrad, syarat barang di apa hutangkan. Syaratul muqradi dengan fathah ra, yaitu yang dihutangkan. Yaitu an yasiha bihi salam, barang tersebut sah digunakan untuk akad salam. Sah menjadi muslam apa? Fih ya. Sah menjadi objek pesanan. Nah itu boleh nanti di dihutangkan. Apa yang bisa dijadikan objek salam, maka itu bisa dihutangkan. Nah, itu kaidahnya seperti itu ya. Meskipun nanti ada pengecualiannya. Yang sah digunakan untuk akad salam apa? Dia terukur. Karakter kriterianya terukur. Itu kan sudah pernah kita bahas. Mundobit. Ya. Kemudian tidak bercampur dengan yang lain. Kemudian tidak terkena proses api. Kemudian ukurannya diketahui. Ya. Itu. Meskipun nanti ada pengecualian, ya. Misalnya pengecualian dari mafhum, mafhum dari dobit, yaitu mengutangkan roti, ya, mengutangkan roti. Roti yang diproses dengan ada melalui proses api itu kan nggak bisa dijadikan objek salam, tapi boleh diutangkan karena di sini apa, ya. Keumuman kebutuhan masyarakat. Ya, contohnya itu aja ya. Pengecualiannya misalnya di catatan kaki juga ada. Kemudian syarat sigoh al-qard. syarat sigha al-qard. Syurutu sighatil sighatil qardi ya syurutu sighati al-bai. Sama. Misalnya akrot tuka hadza, aslaf tuka hadza, malak tukahu, dan seterusnya. Sama ya, untuk sighah baik sudah kita bahas. Suratul qardi, gambaran dari qard. Suratul Qardi an yakula Zaidun li Amr akrotuka hadza ad-dinara fayakulu Amr qabiltu. Zaid mengatakan pada Amr, akrotuka hadza dinar. Saya pinjamkan dinar ini, satu dinar ini padamu. Kemudian Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Ya, dia harus ada ijab kabulnya, kan? Di qard ini harus ada ijab kabulnya. Jadi kalau nggak ada ijab kabul tadi nggak sah, kan? Sudah kita sebutkan. Kemudian di antara hukum qard kita ambilkan di apa? Munisalis. Sudah maka. Akadnya fasid dan hukumnya haram jika disyaratkan sesuatu yang memberikan manfaat pada mukrit, pada orang yang menghutangi saja. Atau memberi manfaat pada mukrit plus muktarid, akan tapi kemanfaatan dari mukrid lebih besar. Ya. Ya, misalnya apa? Si mukrit yang menghutangi mempersyaratkan untuk mengembalikan barang yang dihutangi plus tambahan walau haqiratan meskipun sedikit, ya. Sehingga di sini yang tadi sempat ada pertanyaan apa? Apakah kalau riba dalam qard harus berlipat-lipat? Tidak. Jadi di sini tetap tidak boleh, ya. Atau mempersyaratkan mengembalikan yang lebih bagus kualitasnya. Atau misalnya, saya hutangkan ini padamu, tapi engkau jual budakmu dengan harga sekian. Maka ini riba. Maksudnya apa? Riba. Saya hutangi pada kamu 100 juta, ya, tapi sawahmu itu jual pada saya misalnya 50 juta. Ini dia bisa dapat keuntungan, bisa membeli dengan harga yang lebih di bawah standar misalnya. Tapi kalau dia mengembalikan, si muktarid yang berutang mengembalikan yang lebih bagus tanpa disyaratkan, hukumnya boleh. Dan tidak ada masalah bagi mukrid untuk mengambilnya. Kita lanjutkan sedikit tentang hajar. hajar, ha jim ro, ya. Al-hajru luwatan al-man'u, secara bahasa al-man'u, menghalangi secara mutlak, pokoknya menghalangi aja di hajar. Wa syar'an, cara syariat, al-man'u min tasorufin khosin, bisa babin khosin, menghalangi untuk mentasorufkan sesuatu yang khusus karena sebab khusus. Tasaruf khusus misalnya adalah tasaruf harta, ya, seperti apa? Tasaruf harta bisa mu'awadhah yang ada imbalannya, tukar menukar, bisa tabaruk. Nah, untuk siapa? Anak kecil misalnya, orang gila. Nah, ini nanti dia diblok, ya, dihalangi untuk bisa tidak bisa mentasarufkan harta. Jadi dia anak kecil misalnya, anak kecil, kemudian dia orang gila atau dia orang yang safih, mubazir. Ini nanti dia dihalangi untuk mentasarufkan harta. Maka anak kecil enggak bisa jual beli. Karena dia diblok tadi, dihalangi untuk melakukan tasaruf harta. Ini tasaruf khusus, contohnya itu. Atau tasaruf bukan harta, yaitu talak. Talak dari anak kecil atau orang gila. Suaminya masih kecil, enggak boleh. Dia bisa mentalak, enggak bisa. Atau gila, enggak bisa mentalak. Jadi dia dihajar di situ. Ini enggak ada kaitan dengan harta. Ini contoh untuk tasaruf yang khos. Dengan bisa babin khos, dengan sebab khusus. Apa sebab khusus? Misalnya anak kecil. Anak kecil enggak boleh mentasarufkan. Anak kecil enggak boleh jual beli. Enggak boleh bisa sedekah enggak? Ya enggak bisa, tabaruk enggak bisa. Ya. Atas nama anak kecil itu enggak bisa. Kemudian orang yang mubazir, ya. Ya, mubazir, kemudian orang yang bangkrut, ya. Misalnya ini sebab-sebabnya, ya. Kita lanjutkan anwa'ul hajri, macam-macam hajar. Anwa'ul hajri, macam-macam hajar, isnanya ada dua. Masyuri'a li maslahatil mahjuri alaihi, yang disyaratkan untuk kemaslahatan orang yang dihajar tersebut. Watatahu afrodun, dan yang tercakup dalam kategori ini, jenis ini adalah ada beberapa macam person. Ya. Kemudian wa ma syuri'a li maslahati ghairihi, dan hajar yang disyariatkan untuk kemaslahatan orang lain, wa tahtahu afrodun juga. Juga ada yang tercakup dalam jenis ini adalah ada beberapa jenis orang, person. Kemudian beliau memberikan contoh, fa min afrodil awal, di antara person yang jenis pertama, yang apa tadi? Yang hajar itu disyariatkan untuk kemaslahatan dirinya orang dihajar. Yaitu al-hajar bil mal ala safih wa huwa al-mubadziru limalihi. Jadi orang yang safih, yang mubazir hartanya. Memubazirkan harta. Mubazirkan harta itu dia apa? Bukan hanya sekedar boros, ya. Kalau boros itu enggak masuk. Maksudnya boros dalam artian suka beli-beli tapi itu memang kebutuhannya, ya, itu masih bukan, ya. Hajar ini contohnya sampai misalnya uangnya dibuang ke laut, ya, uangnya dibuang ke sungai, kemudian dia membeli sesuatu yang posisinya goben rugi, ya, menyanyikan hartanya dengan cara goben fahis. Misalnya apa? Yo, misalnya dia beli apa? Misalnya dia beli harganya mahal, dinaikkan, enggak apa-apa, beli. Jual barang juga sama. ini jual handphonenya, handphonenya masih bagus, harusnya 3 juta es jual 500 ribu gitu misalnya. Nah itu dia itu sudah menyanyiakan hartanya. Kemudian tadi misalnya beli juga sama, itu dia menyanyiakan harta ini, atau dia tasarrufkan di halal yang haram untuk judi, hartanya untuk judi, untuk minuman keras dan yang lainnya, itu dia apa, termasuk di kategori safih, yaitu mubazir limali. Nah itu di situ. Maka orang seperti ini gak boleh dia melakukan atau transaksi maliyah, gak bisa. Termasuk perokok, kalau rokok itu dokumen haram ya. Dia di apa, dihajar, dihajar. Dia safih itu kan. Ya kan dia buang-buang harta, uangnya dibakar. Malah orang-orang apa itu kan ada uang diobong kan. Duitnya diobong, itu kok kayak apa? Dibelikan rokok kemudian dibakar. Ya. Karena keterangan dari fuqaha Syafi'iyah, kalau mutahakik ya atau ada terwujud doror jelas, maka rokok itu haram. Ya. Jadi di Hasyiah Al-Bajuri. Dan zaman sekarang sudah terwujud ya. Doror dari rokok. Sudah jelas sekali itu. Meskipun di dalam pendak mutamat itu makruh, tapi kan zaman dulu belum ada apa informasi bahasanya dorornya seperti apa. Kalau sekarang sudah dengan penelitian sudah jelas sekali. Tuh, ini contoh saja ya. Kalau misalnya contohnya seperti itu, dihajar nggak bisa dia bertransaksi. Dan nanti kalau dia bertransaksi kan beli lagi dia, beli rokok. Ya. Makanya kalau ada aturannya yang jelas gitu, sistem pemerintahnya bisa itu kan. Dia dihajar, beli rokok berarti dihajar. Akhirnya kan nggak laku rokoknya kan, karena dia apa? Yang belikan walinya. Ya. Walinya nanti yang nah, ini untuk kemaslahatan dia, biar apa, uangnya tidak dia burah-burkan. Dia nggak bisa megang uang. Nah, dia megang uang, uangnya dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Ya, makanya dihajar. Nah, benar apa, syariat Islam ini menjaga ya, nggak sembarangan. Ini sistemnya sistem yang luar biasa ya. Ya. Harta itu dijaga ya, seperti itu, sehingga ada sistem yang seperti ini. Gak tahu di kan gak ada ya di agama lain untuk aturan yang sampai seperti ini, detail ini gak ada di sistem apa hukum-hukum buatan manusia juga belum pernah dengar itu kan, ada seperti ini, belum pernah. Wah, bebas-bebas saja uang-uangnya sendiri mau dipakai. Beda dengan sistem Islam ini, kita lihat saja ini. Luar biasa ya, Masya Allah. Tuh, kemudian, itu contohnya, yang dihajar untuk kepentingan dia. Wamin afrodi asani, yang kedua yaitu dihajar, dia dihajar untuk kepentingan orang lain, yaitu al-hajru alal muflis fi a'yani malihi. Si muflis, orang yang bangkrut, itu dihajar pada apa, barang-barangnya dia, hartanya dia. Harta ain. Ya. Dan siapa itu muflis sampai dihajar itu? Wa syar'an, isyara syariat, man zada dainuhu al-halu. Yang hutangnya sudah jauh tempo, al-lazim sudah lazim, li adamiyin, hutang pada manusia. Zada ala malihi, melebihi hartanya. Jadi asetnya itu tidak mencukupi apa untuk melunasi hutang. Hutangnya 1 miliar, asetnya cuma 500 juta. Berarti kan kurang 500 juta. Ini dia nanti muflis. Dan hutangnya tadi sudah jatuh tempo. Dan hutangnya tadi pula hutang pada manusia. Ya. Ini muflis dia. Al-hal yang sudah jatuh tempo, sehingga kalau belum jatuh tempo berarti enggak masuk ya. Ya misalnya dia punya hutang 1M. Asetnya totalnya 500 juta. Tapi 1M ini belum jatuh tempo. 3 tahun lagi misalnya jatuh temponya. Ini dia enggak muflis. Kemudian apa? Misalnya kalau untuk lazim ini contohnya adalah yang enggak lazim itu cicilan kitabah. Cicilan akad kitabah. Li adamin, untuk manusia, maka tidak muflis, tidak dikategorikan muflis kalau hutangnya itu pada Allah Subhanahu wa taala, misalnya hutang zakat, dia belum bayar zakat. Wah, dia orang kaya raya kan, zakatnya banyak, enggak pernah dibayar hutang itu. Ini enggak masuk di situ. Karena ya, yang dimaksudkan adalah hutang pada manusia. Nah, zakat, kafaroh ini hutang pada Allah. Meskipun berkaitan dengan harta. Kemudian ala malihi maksudnya melebihi hartanya. Sehingga kalau asetnya sama, ya, sama dengan hutangnya, maka tidak ada hajar. Hutangnya 1M, aset 1M. Maka ini tidak ada. Atau asetnya lebih banyak. Ini enggak. Kemudian ini si muflis ini dihajar untuk hartanya. Akan tapi kalau fi zimah, karena tadi ayan, ain, yang dihajar itu ainnya. Maksudnya itu dia punya harta, itu enggak bisa dia transaksikan. Dia misalnya gampangnya hutang 100 juta, kemudian asetnya atau uangnya 50 juta. Nah, 50 juta enggak boleh, dia apa? Untuk beli, untuk apa? Ditransaksikan. Karena itu kan sudah terikat nanti untuk hutangnya sudah 100 juta tadi. Mau dibayarkan semua belum cukup. Mau dia kok di apa? Belikan yang lain, ditasarufkan enggak boleh. Yang enggak boleh adalah ain, hartanya dia yang ain yang sudah wujud di situ. Tapi kalau dia utang, belinya boleh. Gitu loh. Ini dia punya utang 100 juta, asetnya uangnya 50 juta. Ini dia beli barang, tapi hutang itu enggak apa-apa. Namanya fi zimah. Karena hutang ini tidak mengurangi yang 50 juta tadi. Tapi yang 50 juta tadi kalau digunakan untuk membeli barang misalnya, enggak boleh dihajar di situ. Ain namanya. Ini juga aturan yang membawa kemaslahatan ya. Yang jelas sekali kemaslahatannya. Ini untuk kemaslahatan siapa? Orang lain kan? Untuk kemaslahatan orang lain tadi, jenis kedua tadi, limaslahati wairihi. Siapa? Ya, orang yang menghutangi. Untuk kemaslahatan orang yang menghutangi. Kemudian beliau memberikan contoh diantaranya, contoh lain ya. Yang tadi yang dihajar karena untuk kemaslahatan si orang yang mahjur sendiri tadi, contohnya adalah tadi apa? Orang yang safih. Ya. Kemudian apalagi contoh kata penulis diantaranya adalah anak kecil dihajar ya untuk akad maliyahnya. Anak kecil ya. Sehingga enggak sah. Kalau ibadah enggak diajar. Tamyiz sah. Sehingga di situ anak kecil enggak bisa, akadnya enggak sah. Enggak bisa menjadi qadhi, menjadi wali, wali nikah. Tapi kalau ibadah yang sudah tamyiz sah. Mengantarkan hadiah boleh. Kemudian diantara lain lagi yaitu majnun, orang gila dihajar. Kemudian kalau apa untuk kemaslahatan orang lain tadi contohnya adalah muflis tadi ya. Untuk kemaslahatan orang yang menghutangi si muflis dihajar. Contoh yang lain adalah rohin. Rohin dihajar untuk kemaslahatan si murtahin. Karena dia gade ini enggak bisa ditasarufkan, ditahan. Dia dihajar. Si rohin ini dihajar. Enggak boleh mentasarufkan barang yang digadekan. Untuk kemaslahatan siapa? Murtahin, orang lain. Orang yang menerima gade, yaitu orang yang menghutangi. Itu contohnya ya. Dan yang lainnya, soal ada banyak sebenarnya. Suratul hajri ala safih. Bentuk hajar, gambaran hajar pada orang safih. Yang tadi mubazir. Suratul Hajri ala Safih an yubadziru amrun limalihi ba'da rusdihi. Si Amr mubadzir. Malnya hartanya dimubadzirkan setelah dia rasyid. Rasyid itu ya berarti tidak safih. Lawannya safih rasyid. Setelah dia rasyid, maka fayaqulu al-hakim, hakim mengatakan manatu amron minatasaruf fi mali. Saya halangi. Ya tahan, saya blokir tasaruf dari si Amr, tasaruf harta dari si Amr. Saya blokir si Amr untuk mentasarufkan hartanya. Nah, ini ada keterangan dari hakimnya. Catatan kaki nomor 7. Kenapa ba'da rusdi setelah rosid? Ya karena kalau misalnya dia jadi gini, anak kecil itu kan dihajar, nggak boleh transaksi harta. Kemudian setelah dia balik, dia rosid, tidak mubazir. Ya, habis itu dia mubazir, maka yang menghajar hakim. Ya, tapi kalau dia jadi anak kecil, ya anak kecil ya, dia anak kecil, anak kecil kan diblokir tadi, tidak boleh transaksi harta. Pas balik dia langsung mubazir, ya balik itu langsung mubazir, maka berlanjut apa hajarnya berlanjut, hajar dari anak kecil tadi langsung berlanjut, cuman pindah sebab saja. Tadinya sebabnya adalah anak kecil, ketika balik kan sudah tidak anak kecil, harusnya sudah dibuka blokirnya, tidak dihajar, tapi karena dia berlanjut ketika balik itu menjadi mubazir, maka di hajar juga. Maksudnya seperti itu. Suratul Hajri alal Muflis, gambaran hajar pada muflis orang yang bangkrut. Ayo sudah disebutkan ya. Suratul Hajri alal Muflis an yakuna li Zaidin ala Amrin alfu dinarin. Yaitu an yakuna li Zaidin, Zaid menghutangi Amr 1000 dinar dainan halatan. Ya, hutang yang sudah jatuh tempo lazimatan, ya sudah lazim, zaidatan ala malihi, yaitu lebih dari hartanya. Yang hutang siapa ini? Yang bangkrut siapa? Amr, ya kan? Yang hutang kan Amr. Ya. Fayat lubu Zaid au Amrun, kemudian Zaid meminta, atau Amrnya meminta, atau keduanya minta kepada siapa? Pada hakim untuk menghajar Amr. Jadi bisa Amr sendiri yang minta. Ya, dia minta sendiri, hakim, saya dihajar, saya sudah ini asetnya ini kurang saya. Ya, ini kalau yang orang baik kan gitu kan dia minta dihajar ya. Atau yang meminta si Zaidnya ya, pada hakim. Atau keduanya datang langsung, ayo kita minta bareng-bareng gitu kan. Kemudian hakim mengatakan mana tu amron minatasoro fi ayani malihi. Saya blokir, saya halangi Amr untuk mentasorokan hartanya. Ala fi ayan tadi ain tadi yang dia miliki. Sehingga kalau fi zimah tadi dia hutang maka tidak mengapa. Allah alam suat. Cukupkan. Gadai dengan jaminan. Ya, terlihat prakteknya seperti apa? Jaminan. Murtahin, apakah boleh mematikan barang gadai? Insyaallah besok coba kita bahas ya. Jika barang gadai berupa sapi sepasang, sapi hamil, murtain dari awal hingga anak sapi lain mengeluarkan biaya dan tenaga perawat, lalu apabila murtain minta anak sapi tersebut, biaya ini adalah yang menanggung adalah si rohin, bukan murtahin. Murtahin tidak mengeluarkan biaya apapun. Tanggungan dari si rohin. Allah alam suwab. Surah fil mutakawwim. Yang mana ini tidak ada. Qard dengan dain-dain lebih umum. Kalau kita lihat dainnya, dain itu lebih umum. Ahliyatu tabaruk tadi artinya dia dia punya kelayakan tabaruk, boleh melakukan akad sosial, boleh mensedekahkan, boleh menghutangkan barang apa hartanya. Dia punya pemenang itu enggak? Misalnya dia wali dari mahjur, dia tidak punya ahliyat tabaruk. Maka hartanya mahjur ini dia misalnya mahjur sapi. Dia punya harta kan? Yang membiayai si wali, maka wali enggak boleh mengutangkan harta itu karena ini adalah tabaruk. Ya, bolehnya dia hanya untuk misalnya jual beli. Ini bukan tabaruk kalau jual beli. Jual beli itu namanya tasarruf nanti muawadhah ya maksudnya. Maka itu boleh, tapi kalau tabaruk kemudian ditabarukkan, diutangkan, itu tabaruk atau disedekahkan, itu enggak punya hak dia. Kalau anak yatim mendapat makanan, makanannya kemudian ada sisa. Ya mungkin bisa disampaikan kepada yang diwakili, yaitu anak yatim tersebut. Tentang harta berupa makanan. Anak kecil yang jual beli dengan suatu yang kecil, beli jajanan Rp2.000. Rp2.000. Enggak sah kalau menurut mutamat madhab, tidak sah. Karena dihajar ya. Ya dihajar. Menjual barang dengan sangat murah jika memang sudah dipakai. Ya harusnya dengan standar, ada standarnya meskipun tidak dipakai ya. Misalnya punya mobil 3, satu enggak dipakai. Boleh enggak dijual mobilnya dijual murah? Mobilnya enggak dipakai. Kan tadi pertanyaannya, boleh enggak menjual barang dengan sangat murah jika memang sudah tidak dipakai? Ya, kita bukan masalah dipakai tidaknya, tapi nilainya itu sudah masih ada enggak? Kalau masih ada nilainya ya, jual dengan standar, tidak jangan dijual dengan goben fahis, ya. Kalau sepeda meskipun sudah enggak dipakai tapi harga sepeda misalnya 20 juta, bisa dijual 20 juta. Katanya sudah enggak terpakai misalnya. Ya kemudian enggak boleh dia misalnya jual aja 5 juta gitu. Membeli kitab-kitab yang belum dibaca tujuan mengamankan. Oh ini enggak masuk ya. Enggak masuk sia-sia enggak. Karena ini kebutuhan, masuk kebutuhan ya. Itu masuk kebutuhan enggak? Tadi kita contohkan yang safih itu yang ya uangnya dibuang, kemudian dia muamalahnya dengan hubun fahis itu dilakukan ya. Kalau ini enggak masuk. Menghajar tadi kalau safih tadi dengan keputusan hakim ya, kalau anak kecil otomatis tidak. Nanti masing-masing ada yang dihajar dengan keputusan hakim, ada yang tidak. Tadi sudah kita contohkan kalau safih dia dengan keputusan hakim dan tadi dengan keputusan hakim. Kemudian apalagi tadi muflis diajar dengan keputusan hakim. Kalau anak kecil tidak. Contohnya yang tidak anak kecil. Menjual barang dengan sangat murah dengan niat sedekah. Allah alam suwab. Y kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.